Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Qala Syekh rahimahullah. Qala Allah Ta'ala fa idza ja'atit tammatul kubra. Yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Maka ketika datang At-Tammatul Kubra, bencana yang besar, kiamat kubra, hari kehancuran. Yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a, hari ketika manusia teringat, menyadari apa yang telah dia usahakan. Waburzatil jahim liman yara, dan ditampakkan neraka jahim bagi orang-orang yang melihatnya. Maka fa amma man tagha, orang-orang yang melampaui batas, wa athara al hayata dunya, lebih mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahannam adalah tempat kembalinya. Adapun orang-orang yang khafa maqam rabbih, yang takut untuk berdiri di hadapan Rabbnya, dan dia menahan nafsunya dari semua keinginannya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga itu adalah tempat kembali mereka. Qala Syekh rahimahullah, ay idza ja'atil qiyamatul kubra, ketika datang kiamat kubra, berarti ada kiamat sughra. Kiamatul sughra al maut. Kiamat sughra adalah kematian bagi setiap orang, yang dirasakan oleh setiap orang. Dengan tanda-tandanya, ya, masing-masing punya tanda-tanda. Kiamat kubra punya tanda-tanda, yang ada yang tanda-tandanya sughra, ada yang tanda-tandanya kubra. Tanda-tanda yang bahwa hari kiamat itu akan datang. Diutusnya Rasulullah SAW itu termasuk di antara tanda-tanda kiamat. Wasyiddatul uzma, kesulitan yang sangat besar. Allati yahunu indaha kullu shiddah. Ini semua kesulitan, semua hal yang menyusahkan, semua perkara yang berat, yang menyakitkan, yang mengerikan, itu kalah dibandingkan dengan At-Tammatul Kubra, dibandingkan dengan keadaan kiamat. Fahina idzin, maka di hari itu, yuzhilul waladu an waladihi, al-walid an waladihi, bapak, orang tua lupa dengan anaknya. Wa sahib an sahibihi, wa kullu muhibbin an habibihi, teman lupa dengan temannya, kekasih lupa dengan kekasihnya, orang yang dia kasihi, orang yang saling menyayangi di dunianya dalam keadaan dia berkasih sayang, suami istri, itu pun nah, secara umum bapak dan anak. kakek dan cucunya, paman dan ponakannya, sahabat dengan sahabatnya, jiran dengan jirannya, pemimpin dengan rakyatnya, budak dengan majikannya, dan setiap orang yang punya hubungan saling kasih sayang di dunia, lupa, bahkan bukan lupa lagi, lari dari anak, lari dari ayah dan ibunya, yauma yafirru mar'u min akhi, dari saudaranya dia melarikan diri, wa ummihi wa abih, dari ayah dan ibunya dia melarikan diri, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya pun dia melarikan diri. Lupa dengan keadaan mereka, sibuk menyelamatkan diri. Ini dalam kondisi yang demikian dahsyat, dalam kondisi yang kecil pun kadang-kadang lupa orang itu untuk menyelamatkan keluarganya dalam keadaan bencana. Qala wa yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, setiap orang akan teringat kepada apa yang pernah dia perbuat fit dunia. Nah, dunia ini adalah ladang tempat dia bercocok tanam yang akan dia panen hasil tanamannya itu di akhirat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, kalau kebaikan yang dia tanam maka dia akan dapatkan kebaikan pula di akhirat. Dan ketika enak, kalau jelek yang dia tanam maka dia akan meraih kejelekan pula di akhirat. Dunia ini adalah tempatnya untuk beramal, sedangkan akhirat bukan lagi tempat untuk beramal, tapi yang ada adalah surga atau neraka. Sehingga angan-angan untuk beramal kembali itu adalah suatu hal yang sia-sia. Dan seringnya memang penyesalan itu datangnya terlambat. Walaupun kadang-kadang penyesalan itu bukan sesuatu yang tercela, jelek dan tercela. Dalam artian, ketika penyesalan itu muncul di saat dia masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, dalam keadaan lapar, dalam keadaan lapang, dia menyesali ketergelinciran, kekeliruan, kesalahan, kemudian dia berupaya untuk memperbaikinya, itu bukan sebuah kejelekan. Yang justru yang jelek dan sia-sia adalah ketika dalam kondisi dia sudah tidak bisa berdaya untuk memperbaiki diri, dalam keadaan dia melihat dan sakratul maut, mendapatkan sakratul maut, ya, kiamat kubra, ketika dia berharap untuk dapat kembali beramal, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun, sudah tidak ada manfaatnya, sudah tidak ada lagi gunanya penyesalan di saat-saat yang demikian. Hatta ketika dia menyesal dalam keadaan selama ini tidak beramal, tidak mengerjakan kebaikan, tidak menambah kebaikan, sebuah penyesalan. Dan itu dalam kondisi yang seperti ini, walaupun dia ini penyesalan bagi orang yang beriman, beda dengan penyesalan orang-orang yang sama sekali tidak pernah beramal, sama sekali tidak pernah beriman. Maka di saat-saat dia dalam keadaan lapang, di saat-saat dia justru dalam keadaan sehat dan bugar, dalam keadaan banyak kesempatannya, maka perlu kita untuk sering menumbuhkan rasa sesal tersebut. Itu kalau caranya adalah dengan kita menyadari keadaan diri masing-masing, bahwa kita adalah baluman jahula, banyak kezalimannya, sangat parah, sering kita berbuat zalim dan sangat berat, kadang-kadang dan jahul, sangat parah kebodohannya, kejahilannya, sehingga ketika dia dalam keadaan yang demikian ini menyadari keadaan dirinya bahwa dia akan berhadapan dengan Allah, akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dia lakukan, maka setiap saat dia akan menumbuhkan, bisa menumbuhkan rasa sesal dan berupaya untuk memperbaiki diri. Nah, ini termasuk diantara hal-hal yang besar yang Allah jadikan sumpah dalam ayatnya. La uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah demi jiwa yang senantiasa mencela. Ya, di dalam karena dia menyesali dirinya. Ya, dan itu jiwa orang-orang yang mukmin ketika dia di dunia menyesali dirinya dan berusaha untuk memperbaiki diri. Qala rahimahullah wa yatadzakkaru Allah taala wa yatadzakkarul insanu ma sa'a fid dunya min khairin wa syarrin. Seringnya penyesalan itu tidak pernah muncul karena merasa melihat yang dilakukan, iman yang dilakukannya adalah rasanya ini benar semua, atau tidak pernah melihat bahwa apa yang dilakukannya tidak itu berbuah, dibalasi oleh Allah dengan kejelekan pula, atau tidak menganggap, atau tidak menganggap bahwa musibah yang dia alami itu sebuah teguran dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dianggap sebagai sebuah kejadian alami dan biasa. Jatuh, terluka, anaknya sakit karena perubahan musim, perubahan cuaca dan seterusnya. Nah, ini yang kadang-kadang tidak menumbuhkan penyesalan sehingga lewat. Dan yang seperti ini jadi dia akan jarang dan tidak akan mampu untuk mengingat, menghitung-hitung apa yang dia berbuat. Min khairin wa syarrin. Kebaikan ataupun kejelekan. Fayatamanna ziyadatan mithqala dzarratin fi hasanati. Di mana dia berangan-angan kalau dia orang yang baik, dia berangan-angan seandainya bisa menambah walaupun sebesar biji dzarrah kebaikan tersebut. Karena walaupun ini sebesar biji dzarrah kebaikan itu bertambah. Nah, itu di sisi Allah besar. Dilipat gandakan oleh Allah. وَيَغُمُّهُ وَيَنْزُنُ لِزِيَادَةِ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِنْ سَيِّئَاتِهِ. Merisaukannya, membuatnya berduka karena bertambahnya walaupun sebesar biji zarrah kejelekannya. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةِ الرَّاضِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Dan yang celakanya yang harus kita ingat dengan kejelekan-kejelekan ini, seringan apapun itu tetap berbahaya. Bahkan apalagi kalau kejelekan-kejelekan itu muncul dari hati, termasuk amalan-amalan hati, amalan qalbiyah, sekecil apapun, seringan apapun itu menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan jannah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Walaupun sekali, walaupun ringan, Rasulullah juga menyebutkan la yadkhulul jannata fasak, tidak akan masuk dalam jannah orang yang suka yang memutuskan silaturahmi. Terkena adab dalam kubur orang yang meremehkan, menganggap ringan percikan baulnya ketika buang air. Nah, ini bahaya. Ringan syirik asghar juga kecil, tidak menyebabkan seorang itu keluar dari Islam, tapi menghancurkan amalannya. Menghancurkan amalannya. La yaqbalullahu min. Tidak Allah menerima sedikit pun dari amalannya yang bercampur dengan riya walaupun sedikit. Maka ini diperhitungkan. Apalagi hal-hal yang lainnya, rasa dengki, iri. Subhanallah. Ya. Allah menyebutkan ya, hari yang tidak ada manfaatnya lagi ketika itu harta dan anak, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim, yang bersih dari syirik akbar dan asghar, bersih dari syubhat dan syahwat, dari hal-hal yang menyelisih perintah Allah, dari hal-hal yang penuh dengan ini, kerancuan-kerancuan dalam hal berpikir, dorongan-dorongan syahwat, dosa, permusuhan. Ini yang yang sulit. Padahal seringan apapun itu justru kalau dia merupakan kebaikan bernilai di sisi Allah, dan kalau itu sekecil apapun kejelekan itu berbahaya. Maka hal-hal yang dari sinilah yang mestinya diperhitungkan. Wa yatadzakkaru al-insanu ma sa'a fid dunya min khairin wa syarr, zahiran wa batin, lahir dan batin. Wa ya'lamu izzaka, dan dia tahu pada waktu itu, anna ma data ribahihi wa khisranihi ma sa'a fid dunya, bahwa unsur materi keuntungan izzat yang hakiki dan kerugiannya adalah apa yang dia usahakan di dunia. Wayang qati'u kullu sababin wa waslatin kanat fid dunya, putus semua sebab, semua jalan dan semua hubungan yang pernah ada di dunia, hubungan antara dia dengan orang tuanya, pemimpin yang diikuti dan yang mengikuti. Wa taqatta'at bihimul asbab, hatta sedekat apapun seorang seorang habib dengan habibnya, seorang muhib dengan habibnya, khullah dengan khullahnya, kasih dengan yang dikasihinya, itu akan menjadi terpisah. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang di dunia mereka mendasari hubungannya dengan karena Allah. Mereka akan di akhirat itu berlanjut hubungan tersebut, bahkan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan di tempat yang yaghbituhul awwalun wal akhirun. Iri orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang belakangan melihat tempat mereka disediakan oleh Allah, fi manadir min nur, di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yang diinginkan oleh para orang-orang yang datang awalan, yang pertama maupun yang datang terakhir, ketika didasari dengan takwa, dengan hubungan yang karena Allah. Itu di dunia dilakukan, tidak ada lagi di akhirat. Mereka di dunia mungkin, yang satu mungkin mencela. Kalau kita lihat perjalanan salaf, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas duduk bersama orang-orang yang kemudian diantara mereka ada yang mencaci, mencerca Ali bin Abi Thalib, menjelek-jelekan Ali bin Abi Thalib. Sa'ad bin Abi Waqqas mengingatkan keutamaan-keutamaan Ali. Mereka protes, kamu kok masih memuji? Padahal Ali bin Abi Thalib mengatakan kamu itu kutu, ejekan, anta akhnas. Abu Sa'ad bin Abi Waqqas tertawa menanggapi. Biasa yang seperti itu. Seorang itu mungkin dengan saudaranya punya ganjalan, tapi tidak sampai menyentuh amanah, tidak sampai menyentuh akidah, tidak sampai menyentuh keimanan, curigai keimanannya. Ada terjadi di antara mereka yang seperti itu. Tapi tidak sampai artinya menuduh. Ini yang mana sampai mencela dalam artian keimanan mereka, mencurigai ketakwaannya. Hal-hal yang demikian. Dibangun dengan ini mereka berhubungan karena Allah. Bagi landasan hubungan pergaulan mereka, persaudaraan mereka, bukan karena urusan dunia. Qala siwal amal wa yanqatimu kullu sababin wa waslatin kanat fid dunya siwa al-amal, ini amalan yang soleh tentunya. Qala rahimahullah wa burizatil jahimu liman yara ay ju'ilat fil baraz, jadikan di tempat yang terlihat, zahiratan likulli ahad, jelas bagi siapapun yang melihatnya, dan bahkan seluruhnya wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satupun dari kamu melainkan pasti melintasi al-jahim, ini neraka jahannam, pasti akan melewatinya, berjalan di atas titian di atasnya. Qad burizat li ahliha, bahkan telah tampak, muncul, dimunculkan untuk diperlihatkan kepada para penduduknya. Sebagian mengatakan demikian, ada lagi yang mengatakan burizat lil mu'minin, juga ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman untuk mereka mengetahui betapa besar nikmat keimanan yang mereka rasakan, anugerah yang Allah jadikan, yang Allah letakkan dan Allah berikan kepada mereka, diperlihatkan kepada mereka jahannam yang dahulu diancamkan, lalu mereka berupaya mencari perlindungan kepada Allah untuk menghindar darinya. Mereka merasakan betapa besar nikmatnya. Di sini beliau khususkan burizat li ahliha, untuk para penghuninya. Dalam sebagian lain mengatakan juga kepada orang mukmin untuk mereka bisa merasakan betapa besar ternyata nikmat Allah menjadikan saya seorang yang mukmin, betapa besar karunia Allah memilihkan enam agama yang sempurna untuk dia menjadi enam pemeluknya. Wasta'addat, dan dia bersiap li akhrihim, untuk mengambil, menelan calon-calon penghuninya. Muntadiratan li amri rabbiha, sambil menunggu perintah dari Rabbnya. Dan dia sudah tahu, dan Allah pun sudah bersumpah, la amlanna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Ini sumpah yang luar biasa. Nah hal-hal yang seperti ini menambah rasa takut kita, semakin berupaya untuk membuat Allah ridha, membuat Allah ridha. Nah, dan berusaha untuk kita menjauh, menghindar dari hal-hal yang membuat Allah marah, sekecil apapun, walaupun perkara-perkara yang mungkin dianggap orang, bahkan dianggap para ulama ringan, artinya ada rukhsah di sana, makruh, perkara-perkara yang tidak sampai kepada tingkatan yang haram. Nah, qala rahimahullah, fa'amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, jawazal hadda, melanggar batas, melampaui batas yang harus dia jaga, bi'an tajarra alal ma'asil kibar, itu dengan lancang dia berani melakukan kemaksiatan-kemaksiatan atau dosa-dosa yang besar, berani melakukan dosa-dosa yang besar. Walam yaqtasir ala ma haddallah, yaqtasir ala ma haddallah, dia tidak mencukupkan diri, tidak membatasi diri dengan apa yang telah Allah batasi untuk dia, baik itu perbuatan yang dilakukan oleh lisannya maupun perbuatan yang oleh tangannya, matanya, kakinya, dan fardu juga, dosa-dosa yang dilakukan oleh hatinya, pikirannya, menyimpan niat dendam yang terwujud, dia berupaya untuk mewujudkan apa yang ada di dalam hatinya, keingkaran, menolak kebenaran. Qala Ahmad, qala rahimahullah, wa akara hayatad dunya, dan lebih mengutamakan, lebih mendahulukan kehidupan dunia alal akhirah daripada akhirat. Fasara sa'yuhu laha, sehingga usaha yang dia lakukan itu semata-mata untuk dunia. Mulai dari amalan ataupun yang lain-lain, semuanya adalah untuk tujuan dunia. Wa waqtuhu mustaghriqan fi fuduriha, waktunya habis hanya untuk dunia. Wa syahwatiha, dan memuaskan syahwat dunia. Wa nasiya al-akhirata wa taraka al-amala laha, dia lupa, bukan lupa, tapi sengaja ditinggalkan karena sudah disibukkan dengan urusan dunia. Semakin bertambah umur, semakin ambisi dengan dunia, semakin haus dengan dunia, itu tanda orang itu tidak bahagia. karena orang itu tidak bahagia. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Nah, Mama sudah mengingatkan, berapa banyak orang sudah membuktikan bahwa dunia bukan jalan untuk kita mendapatkan bahagia, untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan kenyamanan, untuk mendapatkan kebaikan. Nah, berulang atau bahkan banyak beragam para ulama memberikan perumpamaan tentang keadaan dunia ini. Diibaratkan mereka pun sangat jelas, sampai ada mengatakan ibaratnya dunia ini seperti bahaya yang sudah tua, pelacur yang sudah tua dan berdandan ke, nah, tahu yang dandan orang tua menornya, nah, dan tidak puas dengan satu laki-laki. Ini keadaan dunia. Tapi justru seperti itu masih banyak ya. Nah, kita berlomba untuk mendapatkan yang mengejarnya. Nah, watarakal amalah, dan dia meninggalkan akhirat, lupa dengan akhirat serta meninggalkan amalan untuk akhirat tersebut. Maka orang-orang yang beriman, mereka menjadikan dunia ini seperti kata Imam Syafi'i, sufun, menjadi apa? Nah, mereka jadikan, anggap dunia ini sebagai lejah, sebagai gelombang, sebagai laut. Nah, yang perlu untuk diarungi, untuk diseberangi. Maka mereka menjadikan amalan sebagai perahu untuk bisa melintas, untuk bisa mengarungi, menyeberangi sungai ataupun laut tersebut. Qala rahimahullah, fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang-orang yang seperti ini, yang tidak ada lagi keinginannya selain dunia, semua amalan dan upaya dia adalah untuk mencari dunia, lahu, neraka jahannam itu adalah tempat kembali baginya. Ai al-maqar wal maskan, tempat menetap dan tempat tinggal. Liman hadhihi haluhu, untuk orang-orang yang keadaannya seperti itu. Nah, melampaui batas dan mementingkan dunia. Wa amma man qafa maqama rabbih, adapun orang-orang yang takut untuk berdiri di hadapan Rabb-nya, ay khafa al-qiyam 'alaihi, dia takut ketika akan nanti berdiri berhadapan dengan Allah, laisa bainahu wa bainallahi turjuman, tidak ada penerjemah, dia tidak bisa bahasa Arab sekarang, tapi di hadapan Allah dia akan bisa berbicara dengan Allah berduaan. Wa mujazatihi bil 'adl, dia takut bahwa Allah akan membalasnya dengan keadilan. Membalasnya dengan keadilan. Ketika kita mengetahui, menyadari diri adalah zaluman jahula. Para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka menyadari bahwa mereka adalah makhluk yang zaluman jahula, sangat takut ketika Allah berbicara tentang hal-hal yang menyebutkan ancaman-ancaman terhadap orang-orang yang zalim. Ayyuna lam yadhlim nafsah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya ya Rasulullah? Siapa di antara kita yang tidak berbuat jelek terhadap dirinya ataupun orang lain? Ketika mereka membaca ayat-ayat may ya'mal su'an yujza bih, siapa yang beramal berbuat kejelekan pasti dibalasi dengan kejelekan tersebut. Nah, kalau sudah seperti itu, simpan mana lagi kebaikan yang akan dia miliki? Nah, kalau setiap kejelekan yang dia lakukan pasti dibalas, di mana nanti? Nah, khawatir kalau nanti di akhirat habis, tidak ada lagi sisa karena kejelekan-kejelekan yang dia lakukan. Nah, ini membuat khawatir para sahabat. Maka ketika orang yang demikian ini khafa maqama rabbih fa asara hadzal khaufa fi qalbi, kemudian rasa takut ini berpengaruh, memberikan kesan yang dalam di dalam hatinya, panaha nafsahu an hawaha, lalu dia menahan nafsunya dari semua keinginan-keinginannya, alladhi yaqiduha an ta'atillah, atau yuqayyiduha an ta'atillah, yang merantai, yang membatasi, yang menghalangi dia dari taat kepada Allah. Wa sara hawahu taba'an lima ja'a bihi rasul, lalu hawa nafsunya akhirnya menjadi pengikut, mengikuti apa yang datang dari Allah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa jahadal hawa wasyahwa asfaddaini anil khair, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka orang yang seperti ini, hawa nafsunya berhasil dia tundukkan, syahwatnya berhasil dia tekan untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka surga al-mustamila ala kulli khairin wa sururin wa na'im, surga yang penuh dengan semua kebaikan, kegembiraan dan kesenangan, hiyal ma'wa, itu menjadi tempat tempat kembalinya. Dan ini adalah kemuliaan syahwat atau syahwat nafsu, tidak mungkin untuk kita basmi tuntas. Nah, tidak mungkin bisa juga hilang dan lepas. Kita tidak diperintah untuk membunuh, untuk mengusir nafsu, mengusir syahwat dari diri kita. Dan tidak akan mungkin juga bisa kita lakukan. Nah, karena tanpa syahwat, tanpa nafsu, tidak mungkin kita bisa hidup. Nah, tetapi mereka ini dua perkara ini, syahwat dan hawa nafsu, itu harus ditekan. Itulah kemuliaan nafsu kita, kemuliaan jiwa kita. Semakin dia nanti berhasil ditahan dari apa yang dia inginkan, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita lepaskan dia, maka dia akan menguasai kita dan senantiasa kembali, dan dia akan kembali kepada asalnya, ammaratun bisu, selalu mengajak kepada yang jelek. Hiyal ma'wa liman hadhihi wasfu, maka dia ada tempat kembali bagi orang-orang yang seperti ini sifatnya. Nah, sulit memang perjalanan ini adalah perkara yang sulit. Kufatil jannatu bil masari, surga itu dipagari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak mengenakkan bagi nafsu. Tapi kata Allah, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kamu menyukai, tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagi kita. Dan bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi itu justru kejelekan bagi kita. Maka kita kembalikan, yang bermain bukan nafsu selera, tapi iman, hati kita. Maka di situ kita berupaya untuk membersihkan hati itu, menjadi pendorong, agar dia bisa menundukkan hati. Karena ini yang di dalam ad-da'wah syaitan menyebutkan, ya, umpan yang terakhir. Kalau sudah dia berhasil menguasai nafsu, maka dia akan menghiasi nafsu itu seindah-indahnya, memberikan dandanan yang luar biasa cantiknya untuk ditawarkan kepada raja yang ada di dalam diri kita, itu hati. Kalau dia sudah menyambut, sudah, raja itu akan dikuasai oleh nafsu, dan semua yang berlaku akhirnya bukan lagi dari hati yang tadinya menjadi raja, tapi muncul dari nafsu. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan ayat yang terakhir pada kesempatan yang akan datang. Sering-sering juga kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita baca dalam sujud, dalam kesempatan apapun. Nah, subhanallah.